Di antara ayat yang menyebutkan bahwa syukur itu adalah sesuatu yang tidak berhenti hanya pada ucapan alhamdulillah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam serangkaian ayat pada surat Al-A'raf, surat yang ke-7, Pak. Setelah Al-An'am, sebelum Al-Anfal, ada Al-A'raf, surat yang ke-7. Nanti bisa dilihat di dalam ayat ke-17. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan iblis saat dikeluarkan dari surga. Tentu saja kisah ini sudah bukan asing lagi bagi jamaah sekalian. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian semua diperintahkan untuk sujud menghormati Adam alaihissalam. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak. Iblis sombong dan jadilah iblis golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Dalam ayat yang lain, qala fahbit minha fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fa khruj innaka minas saghirin. Dikeluarkan iblis dari surga. Kemudian iblis tidak berhenti sampai di situ. Iblis mengajukan sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan usiaku, kata iblis, sampai hari kiamat. Iblis meminta kepada Allah agar dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innaka minal munzirin. Ya. Engkau dipanjangkan usia. Sehingga berdasarkan ayat ini, para ulama menjelaskan iblis itu tidak mati. Dia terus beranak keturunan. Tapi iblis tidak mati. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis, mungkin ada seseorang yang bertanya, kok Allah mengabulkan permintaan iblis? Jawabannya adalah karena Allah yang Maha Hikmah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hikmah. Allah mengetahui pelajaran-pelajaran berharga yang ada padanya. Justru keberadaan iblis bersama anak keturunannya adalah sebagai ujian bagi kaum mukminin. Intinya iblis dipanjangkan usia. Namun iblis kembali. Iblis kembali menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan berkata, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menggelincirkan aku, kata iblis, engkau telah mengusirku dari surga, maka aku akan menggelincirkan manusia anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Itu ucapan iblis. Lebih daripada itu, kemudian iblis berkata, thumma la'atiyannahum, ini ayat 17, thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Iblis berkata di hadapan Allah, ya Allah, aku benar-benar akan datang dan menggoda manusia anak cucu Adam dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim, dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Kemudian cara terbaik-baik bagian akhir dari ucapan Iblis. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari manusia bersyukur. Iblis berkata, aku akan menggelincirkan dan menggoda manusia, mendatangi mereka dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan dari manusia bersyukur. Seandainya bersyukur itu cukuplah kita berkata alhamdulillah, maka sebenarnya akan banyak sekali yang sudah bersyukur dengan berucap alhamdulillah. Padahal tadi syaitan, iblis berkata, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kalau iblis berniat untuk menjadikan manusia itu tidak bersyukur, maka artinya alhamdulillah saja itu belum cukup untuk dikatakan syukur. Karena memang seperti itu kenyataannya. Tidak cukup kita itu berkata alhamdulillah untuk dikatakan sempurna syukur. Pastinya banyak kalau orang yang bilang alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah artinya dia tidak digoda oleh syaitan untuk tidak bersyukur? Iblis berikut para setan terus akan menggoda manusia sehingga menjadikan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, Imam Ibn Hibban dan selainnya dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak bicara seorang sahabat bernama Mu'adz. Mu'adz bin Jabal. Itu nama sahabat tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sungguh demi Allah aku cinta kepadamu. Kecintaan seseorang kepada saudaranya mukmin. Nabi mengikrarkan cintanya kepada seorang mukmin bernama Mu'adz di kalangan para sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tad'anna an taqula dubra kulli shalah." Maka pesanku untukmu wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan di penghujung salatmu engkau berdoa, "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini doa yang sangat dianjurkan kita baca di penghujung salat kita. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika untuk berzikir kepadamu, wa syukrika untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Pertanyaan sederhana, Pak. Kalau berzikir mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah dengan kualitas baik kepada Allah itu mudah, mungkinkah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Mu'adz dan kita semua untuk berdoa meminta kemudahan pada tiga hal ini? Kalau mudah, tidak perlu minta pertolongan Allah. Tapi kita dituntun di dalam hadis ini untuk meminta pertolongan kepada Allah, berzikir mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa tiga hal tersebut bukan gampang untuk diraih. Membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguh-sungguhan, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan darinya menjalankan tiga hal tersebut. Seandainya syukur itu cukuplah seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, tidak mungkin kemudian kita berdoa minta pertolongan Allah untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur itu tidak cukup dengan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Belum cukup. Kemudian yang juga menguatkan kita dalam hal ini, sudah dua ayat disebutkan. Tadi dalam surat Al-A'raf ayat 17, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan selainnya tentang doa yang dibaca di penghujung salat. Satu lagi, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari ibunda kita semua, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri siapakah beliau? Putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Satu-satunya wanita dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7. Yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat ada 7. Semuanya laki-laki kecuali ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Ibnu Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang kelima adalah Ibnu Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan bahwa suatu malam beliau terjaga bangun dari tidur dan mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berada di samping beliau. Kemudian tangan Aisyah pun meraba-raba. Didapatkanlah tangan Aisyah di kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang tegak berdiri salat. Bengkak tumit kaki beliau, atau betis kaki beliau itu bengkak. Kenapa? Karena lamanya beliau salat. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat malam, ibunda Aisyah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu bahkan yang akan datang? Mengapa engkau melakukan sedemikian hebat dalam salatmu sampai-sampai kakimu bengkak? Kalau engkau adalah seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu bahkan yang akan datang, mengapa engkau salat begitu panjang sampai-sampai bengkak kaki, betis dan tumit?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesahajaan beliau berkata, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak baikkah bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya, panjangnya salat malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan dalam rangka untuk menggapai predikat hamba yang seandainya syukur itu cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan sedemikian hebat dalam salat malam. Sekali lagi berarti syukur itu belum sempurna hanya sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah. Lantas bagaimana syukur itu? Bagaimana hakikat syukur agar dapat menjadi sempurna? Dijelaskan oleh para ulama bahwa syukur yang sejati adalah syukur yang meliputi tiga unsur. Syukur yang diungkapkan dengan lisan, biasanya kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur di dalam hati sebagai bentuk keyakinan bahwa seluruh karunia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan unsur yang ketiga adalah dengan menjadikan anggota badan, terima kasih Zakat, menjadikan anggota tubuh, anggota badan kita di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah syukur. Menjadi sempurnanya syukur seorang hamba apabila syukur tersebut sudah tercermin pada tiga unsur ini: di lisan, di dalam hati, dan pada segenap anggota tubuh. Kalau seseorang mengucapkan alhamdulillah tapi di dalam hatinya masih belum sepenuhnya meyakini bahwa segenap karunia itu datang dari Allah, dia anggap bahwa dirinya mendapatkan kekayaan itu karena saya pandai berniaga, karena saya pandai berdagang, saya kaya. Seseorang mendapatkan jabatan tertentu, alhamdulillah, itu karena saya memang orang pintar, titel saya tinggi. Dia masih merasa demikian di dalam dadanya, belum sempurna syukur. Semua kebaikan, semua anugerah, semua karunia datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Itulah karenanya seorang hamba terus dalam setiap kondisi, terutama kondisi musibah, berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini sungguh hanya milik Allah dan hanya akan kembali kepadanya. Demikian pula syukur yang sempurna meliputi unsur ketiga, yaitu dengan menjadikan semua kenikmatan yang kita dapatkan di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi hamba berpredikat bersyukur, beliau sampai seperti itu salat malam. Kita berapa kali salat malam sampai bengkak kakinya, Pak? Kalau salat tarawih saja sudah lebih panjang imam membaca dalam satu rakaat, kita sudah pegang-pegang kaki. Bahkan pegang-pegang di hadapan imamnya itu supaya imamnya tahu, "Imam, salatmu terlalu panjang ini." Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ingin menggapai predikat syukur, beliau sampai panjang salat malamnya. Artinya beliau menjadikan kesehatan badannya ini di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita benar-benar telah memahami hakikat syukur ini, maka kita akan semakin paham bahwa bersyukur belum cukup dengan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Sempurnakan syukur kita, karena setan tidak ingin kita menjadi hamba yang bersyukur. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggoda kita dari segala arah dan menjadikan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 12, wa qalilun min ibadiyasyakur, hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur dengan hakikat syukur sebenarnya. Subhanallah. Kira-kira kita ingin jadi yang sedikit atau yang banyak? Sedikit. Jadilah orang yang sedikit. Karena Allah menyatakan dalam surat Saba ayat 12 ini, wa qalil, hanya sedikit saja min ibadi, dari hamba-hambaku asyakur, yang benar-benar bersyukur. Maka jadilah yang sedikit itu. Jangan jadi seperti yang banyak, yang syukurnya baru sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi kalbunya, segenap anggota tubuhnya belum mencerminkan syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala. Ada sebuah ayat yang barangkali jamaah sekalian sudah sangat sering mendengarnya, bahkan sudah menghafalnya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum, ketahuilah, ingat-ingatlah saat Allah Subhanahu wa taala menyerukan, apa yang diserukan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur aku akan tambah. Sekali lagi, syukur di sini tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi benar-benar menghadirkan dalam tiga unsur syukur ini, di lisan, di hati, di segenap anggota tubuh, ikrar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian benar-benar bersyukur, maka aku akan tambah. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah akan mengazab hamba-hamba yang tidak bersyukur kepadanya dengan hakikat syukur. Tapi Allah akan menahan azab terhadap seorang hamba yang benar-benar bersyukur kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mengazab kalian bila mana kalian bersyukur dan beriman. Kalau iman itu tempatnya di mana, Pak? Allah gandengkan, Allah iringkan penyebutan iman dan syukur dalam ayat 147 surat An-Nisa ini. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Kalau kita merasa sudah bersyukur namun kita tidak iman kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah masih mungkin untuk sampai kepada kita. Ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba yang senantiasa bersyukur dengan syukur yang sebenarnya, diiringi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu mengingatkan satu sama lain, memberikan nasihat satu sama lain, memberikan wasiat satu sama lain. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dengan ilmu kita saling mengingatkan. Dengan ilmu kita saling memberi wasiat. Dengan ilmu kita saling berpesan satu sama lain. Karena ilmu seperti hanya lentera, lampu saat kita berjalan di kehidupan dunia ini. Tanpa penerang, jalan kita akan menjadi gelap. Tetapi dengan ilmu, segala ucapan kita menjadi benar, segala keyakinan kita menjadi benar, bahkan anggota tubuh kita beramal dengan amal yang benar. Tapi tanpa ilmu, seseorang mungkin berucap, dia kira benar padahal keliru. Tanpa ilmu, seseorang meyakini sesuatu, dia pikir benar padahal itu keliru. Tanpa ilmu, seseorang banyak berbuat, dia pikir benar padahal dia keliru. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Katakan wahai Muhammad, maukah kalian kami beritahukan, kata Allah, orang-orang yang merugi dengan amalnya. alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang tersimpang jalan di kehidupan dunia. Mereka banyak berbuat, mereka pikir perbuatan mereka baik dan benar, padahal mereka menjadi orang yang paling merugi dengan amalnya tersebut. Kenapa? Tidak dilandaskan di atas ilmu. Maka mari kita belajar, terus meningkatkan ilmu kita, ilmu yang diambil dari Al-Quran, ilmu yang diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian keduanya dipahami dan diamalkan dengan pemahaman yang lurus, pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman para sahabatlah Al-Quran diturunkan. Di zaman para sahabat pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disabdakan. Mereka adalah orang yang paling paham tentang maksud setiap ayat dan hadis. Di ujung penyampaian ini, izinkan saya untuk mengingatkan kita akan sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Juga bisa dilihat ayat ini nanti dalam surat Ibrahim ayat 34. Allah berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altum. Dia Allah telah memberikan untuk kalian apapun yang kalian minta. Kita minta sehat, dikasih sehat. Kita minta nikmat hidayah Islam, dikasih Islam. Kita minta rizki, dikasih rizki. Kita minta ini, kita minta itu, diberi oleh Allah. Kemudian Allah ingatkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian hitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Ingin tahu berapa nilai nikmat yang ada pada tubuh kita? Ambil contoh sederhana, Pak. Dalam raga kita ini ada ginjal. Satu pasang. Ada ginjal di sebelah kanan, ada ginjal di sebelah kiri. Bayangkanlah jika ginjal kita itu tidak lagi berfungsi. Apa yang akan terjadi? Teracunilah semua darah yang ada di dalam tubuh kita, rentan penyakit yang berujung pada cepatnya kematian. Seseorang kalau sudah mengalami gagal ginjal, minumnya harus ditakar. Minumnya harus diukur. Kalau terlalu banyak minum, dia akan merintih kesakitan. Sakit. Kalau kurang pun demikian, dia akan merasakan sakit. Sehingga seseorang berpikir, saya kalau punya uang banyak, berapapun akan saya beri supaya ginjal saya berfungsi kembali dan saya tidak merasakan sakit. Ketahuilah, maka segitulah, sebesar itulah harga nikmat ginjal pada tubuh kita. Baru bicara satu. Belum jantung, belum hati, belum paru-paru, belum kulit, belum darah, penglihatan, pendengaran, lisan, rasa, ketenangan jiwa, subhanallah, tidak bisa kita hitung. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal insan, namun sesungguhnya manusia, la zalumun, banyak berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan maksiat, kafar, dan banyak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami cintai karena Allah, mari masing-masing dari kita bertekad bulat untuk menyempurnakan syukur setiap saat. Syukur yang tidak hanya berhenti pada ucapan Alhamdulillah, tetapi syukur yang lebih daripada itu. Syukur yang hakiki, syukur yang sejati, syukur yang sempurna, dengan menjadikan kalbu kita, hati kita, meyakini sepenuhnya dan bersandar diri kepada Allah dalam menerima semua nikmat, kemudian menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Seandainya ada yang ingin disampaikan oleh jamaah sekalian, mungkin ada kekeliruan pada penyampaian saya, boleh disampaikan. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti di luar konteks. Yang sesuai dengan konteks saja. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Naim. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan keberkahan kepada Bapak dan semua yang hadir di sini. Karena tertariknya saya mendengar ceramahnya Pak Ustaz. Barakallahu. Saya menyimak persis yang dibahas masalah setan. Yang saya ingin tanyakan, yang pertama, apa perbedaan jin dan iblis? Karena saya kurang pasti untuk ayatnya, tapi sepertinya terjemahannya seperti begini: tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Wa ma khalaqtul jin wal insa liya'budun. Illa liya'budun. Illa ya. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Berarti kalau setan itu juga sebangsa jin, maka dia juga tadinya diperintahkan untuk beribadah. Dan saya belum pernah mendengar sampai sekarang setan itu menyembah selain daripada Allah. Berarti selalu menyembah Allah. Berarti menurut perkiraan saya, dia diciptakan itu hanya untuk menyembah, dan belum pernah ada yang bahas bahwa dia menyembah selain daripada Allah. Lebih bobrok manusia. Karena kadang-kadang manusia menyembah selain daripada Allah. Baik. Ya. Apakah tidak akan mungkin lagi sebangsa setan itu yang sudah dilaknat oleh Allah tidak diterima lagi maafnya, kalau dia seandainya memohon maaf karena Allah Maha Pengampun? Hanya sekian dulu, mohon maaf kalau berlebihan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pertanyaan yang pertama dulu, tadi ada dua pertanyaan yang sesuai dengan tema pembahasan kita, yaitu yang terkait dengan syukur. Mana yang lebih baik? Seseorang yang kaya tapi bersyukur, ataukah seorang yang tidak kaya alias miskin tapi sabar? Mana yang lebih baik, Pak? Atau kalau kita balik redaksinya, mana yang lebih jelek? Seorang yang kaya tapi tidak bersyukur, ataukah seorang yang miskin tapi tidak sabar? Sama. Jawabannya adalah yang terbaik dari mereka yang bertakwa kepada Allah. Kalau ada di hadapan kita dua orang, anggaplah mereka berdua ini kembar. Setelah dewasa, masing-masing memiliki jalan hidup yang berbeda. Yang satu kaya, bersyukur. Yang satu miskin, sabar. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa jawaban yang paling bertakwa, Ustaz? Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Dan yang menilai ketakwaan masing-masing hamba hanyalah Sehingga tugas kita hanyalah sekedar berprasangka baik, mudah-mudahan masing-masing dari kedua hamba ini amalnya diterima oleh Allah, syukurnya diterima, sabarnya diterima. Adapun menilai ketakwaan masing-masing dari keduanya, kita tidak mampu. Siapa yang mampu menilai ketakwaan seorang hamba? Allah. Maka yang paling baik di antara mereka berdua, yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar, siapa yang paling baik? Yang paling bertakwa di antara mereka berdua. Mana yang lebih buruk? Si kaya tak bersyukur, si miskin tak bersabar. Yang paling jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang lebih buruk. Sekadar tidak sabarnya dan sekadar dengan tidak syukurnya, sebesar itu pula jauhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dituntut untuk selalu beristighfar jika sadar melakukan dosa, dan tidak sombong jika sadar alhamdulillah sudah melakukan sebuah amal kebaikan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan. Kemudian yang ditanya oleh Pak Naim, masya Allah, sedikit dijelaskan bahwa jin itu nama jenis, Pak. Nama jenisnya jin. Iblis adalah kakek buyut dari semua jenis jin. Setan yang selalu membangkang disebut syaitan. Dalam bahasa Arab ada shin, ya, ta, alif, nun. Syaitan diambil dari kata syatana, shin, ta, nun, yang artinya durhaka dan membangkang. Makanya lebih spesifik, jin itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kalau syaitan pasti membangkang. Karenanya kita berlindung dirinya kepada Allah dari godaan. A'udzu billahi minal jin atau minas syaitan? Minas syaitan. Kenapa? Karena syaitan adalah bangsa jin tapi yang durhaka. Demikian pula dijelaskan dalam sebuah hadis yang barangkali sering kita dengar di bulan Ramadan. Bulan Ramadan belum terlalu jauh berpisah dari kita. Biasanya dibacakan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam yang pertama di bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Kenapa yang dibelenggunya setan? Karena yang durhaka, pembangkang dan durjana adalah. Jadi kalau sekilas perbedaannya adalah itu. Adapun ayat 56 dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, maka jin itu nama jenis sebagaimana manusia juga jenis. Apakah manusia itu semuanya taat? Tidak. Ada yang taat, ada pula yang tidak taat. Maka yang disebut dalam ayat tersebut jenisnya, jenis manusia. Begitu pula jin, jin itu jenisnya. Maka jin juga ada yang baik, ada yang mendengarkan Al-Quran kemudian taat, ada juga yang tidak mendengarkan Al-Quran, atau kalau mendengarkan dia tidak taat. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Jin ayat pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Kami mendengar sesuatu dari Al-Quran yang menakjubkan hati kami. Siapa yang mengucapkan ini? Jin. Jin itu nama jenis. Dan jin itu diambil maknanya dari jannaya jinnu, yang artinya tidak terlihat. Jim dan nun atau double nun. Jim double nun. Atau jim dan nun itu artinya sesuatu yang tak nampak. Karenanya dalam bahasa Arab orang yang gila itu disebut majnun. Kenapa disebut majnun? Karena akal warasnya tertutup. Kenapa disebut jin? Karena jin itu tidak terlihat. Maka jin itu nama jenisnya, Pak. Jenis makhluknya. Adapun kakek buyut adalah iblis. Dan dulu iblis itu berada di surga. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia membangkang. dia sombong, dia menolak, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, keluarlah engkau. Bahkan di dalam beberapa ayat disebutkan bahwa jin, kalau orang Jawa bilang, Pak, ngeyel. Di sini di Kupang apa bahasa Kupangnya ngeyel? Bapak tahu ngeyel, Pak? Jadi diberitahu tidak mau dia menolak, dia tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Apa yang dikatakan oleh iblis saat diperintahkan untuk sujud? Sebentar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngapain saya sujud sama Adam? Unsur penciptaan saya dari api, unsur penciptaan Adam dari tanah. Api lebih kuat dari tanah. Mestinya kalau sujud, Adam yang sujud sama saya. Ini kalau orang Jawa bilang ngeyel. Dia bersikukuh dengan apa yang dipahami. Nah, barangkali itu penjelasan sedikit tentang perbedaan jin, setan, dan iblis. Adapun yang diajukan oleh pertanyaan dengan tulisan, hendaklah kita dalam melaksanakan sholat, kita tetap memelihara tumakninah, baik sebagai seorang imam maupun sebagai seorang makmum. Bahkan para ulama, terutama ulama dari madhab Syafi'iyah, menyatakan bahwa tumakninah adalah rukun dari sholat. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salatnya orang munafik itu seperti salat seperti ayam yang makan cepat. Tidak ada tumakninah, tidak ada ketenangan, tidak meresapi, mengayati dan menikmati salat. Sementara kaum mukminin, kaum mukminat, apakah mereka laki-laki ataukah perempuan, dalam kondisi salat berjamaah imamnya memelihara tumakninah, demikian pula dengan makmumnya memelihara tumakninah. Barangkali itu saja, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali bisa berjumpa dengan segenap kaum muslimin di Masjid Al-Hidayah ini. Semoga Allah mempersatukan kita di akhirat kelak di dalam surganya, dan memberikan kepada kita nikmat husnul khatimah. Kekeliruan adalah keterbatasan manusia, kebenaran hanya datang dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.